Nini Kunti wonten tau Kangjeng Rama lega tiyasing pun bapa dinanakmu Werkudara tansah ngugemi oleh dadi satriya datang mingkuh ing pekiwuh ora mendhoing bebaya saguh natahake jiwa ragane kanthi babati wana marta iki mengku sepisan kanggo nyingkirake para jim sitan di prayangan kaping pindu menawa Gusti kang nyipta jagat ngeparengake babar pisan kanggo yasa negara Nger Kunti nuni keluhuran dewa Kanjeng Rama Prenten Nger Punta Dewa permadya padin putraku pinten tangsen kula wonten dhawuh kula wonten dhawuh kula wonten dhawuh wonten timbang Kanjeng Ibu nadyan drapa sinten mau matur bakal mbabati Wanamarta kanthi ijin nanging pun ibu marayogakake becike sira sakadang padha sumusulup melu babat alas iya kulup dadi saya bisa kena kanggo patuladan anak kulima cahe padha tepi sumpah prastiyane ndok sapetarangan mukti siji kabeh melu ngrasake pecah siji kabeh melu mbelani. Duh Kanjeng Ibu, estunipun menika ingkang kula pikajengaken. Namung pekewet kalian Yayi Bratasena Ibu. Nanging gandeng Kanjeng Ibu sampun dawuh mekaten. Keparenga kula sakadang nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Badhe sulusul Yayi Werkudara nderek babat Wanamarta Kanjeng Yang Suha Kanjeng Ibu. Iya Nger. Orang liwat yang lirah harja buddha bumarang wana marat putraku kabeh wae. Permadi kula Kangjeng Eyang aja lali Kiai Semar sak anake kantin ya nggih. Kuring istake untuk Kangjeng Eyang kabeh sing balang puja mantra padha tinemu hayu-hayu rayone sekolan lebda ing karya aja padha mirang ngron rasamu ya kulup. Yeah. Sang yo poro hemban tedi ngampe lupa cara napa Mijil cengkok duplak sepada wae, Nduk. Mbok aja diawaki dhewe. Aku mung ngurwakani wae kok nggih karep ben di terus karo Mbak Yumu Rosiati kae ya, Nduk. Oh iya. Monggo Bu Rosiati pulajengaken menika wau mijil cengkok duplak, Bu. Thank you. nang klali kah kulane aja lali akamane bocah ayu tak sawang ulatmu kok ngembang kacang kuwi ana apa to ngger syukur bagi sewu dene sampean ngerti yen ulatku mesengut la iya kowe mesengut kuwi lagi susah apa gelo to nduk dua-duanya mak ngene ya nduk kowe kuwi bocah enom dasare cah wedok aja ngumbar wirang sak nggon-nggon ya ngger ben lho kok enteng wangsulamu he saiki nut jaman kelakone yung wis kelebu dadi pengaran-aran yaiku wong sugih ilang lomane wong larat ilang sabare wong lanang ilang kaprawirane wong wedok ilang wirange tak kandhani ya nduk iki ana pasamuan ya ngger iki awake dhewe lagi silaturahim sowan pitaning bapa sampuran ibu Hajah Marsini ya nduk aja gawe bingung karo biyung to ngger ngger ayo mulih mak apa mulih iya yang sampean gak gelem mulih aku arep mulih dhewe kok yung kosik tak kosik tak itung wis ping telu iki aku niteni kok nduk anggere weruh manten kok njur mutung ki janjane ana ngapa to nduk lumrahe wong alergi kuwi rak bangsa makanan apa obat rak ngono lah kowe kok alergi manten ki ngapa he yung piye sak rongeh-rongeh jaran ora bakal mingkal belone dhewe. Sak ladak-ladake baben ora bakal ngabruk kutuke dhewe. Kuwi gambaran tanggung jawabing ibu marang anak. Oh iya, heeh. Aku wis tanggap, Nduk. Ning aku dudu baben sing gampang dirimuk karo jago kok, Ngger. Aku ngerti yen kuwi gelo utawa susah mergo kancamu wis payu rabi kok isih jomblo dhewe, ya toh? Sing ora mutung wae kepiye to, Mak, Mak. Mongko nggon rupa aku ya ora elek. Penampilanku ya ora nguci wani. Coba to. Mbak Ida sing tak sak adiku wae wis rabi. Lah kok aku ora payu-payu ki kepiye to, Yung, Yung? Apa bakal aku dadi perawan kasep? Tak kandhani ya nduk. Siji pesti loro jodho telu wahyu papat pangkat lima donya ki menungsa ora ngawruhi. Kabeh mau winengku dening Gusti Allah ya ngger. Senadyan kowe ora sarjana kaya Bu Marsilan Mbak Ida. Ning pandonganku kowe ketumrapana PD kaya Bu Marsini kuwi ya nduk. PD ora kok teges percaya dukun ki gak. Ning pede iku percaya diri. Ngono ya, Yung. Heeh. Selain pede juga harus memohon kepada Allah. Karena hanya Tuhanlah tempat kita berserah diri kok, Nduk. Mula dadi wong ki aja sok mutungan, aja gumunan ya, Ngger. Kepara kudu wani ngadepi lumiting kahanan ya, Nduk. Iya, Mak, heeh. Bagi dia sukses tidak diukur dari materi. Tapi sukses adalah perjalanan panjang sebuah pencapaian kok, Nduk. Yen cara Jawa diarani lara lopo. Wiwit nglakoni rekoso nganti nemu mulya, Ngger. Yung, apa? Upama Bu Marsini sukses ya mung lumrah kok, Mak. Mergo panjenengane kuwi piyai yo pen. Lah iya, gene ngerti kowe, Nduk. Ya kan yo pen ilmu ki mau sing jalari dadi rektor STKIP Dr. Nugroho nggih. Ngono ya, Mak. Kuwi jenenge teteken tekon banjur tekan sediane. Saiki iki saben guru harus berkualifikasi S1 lan D4 kok, Nduk. Ngono, Mak. Heeh. Sebagai pengelola yayasan Badan Pembina Perguruan Tinggi Dr. Nugroho Magetan, Bu Marsini sangat tahu apa yang dia mau kok, Nduk. Berjuang untuk terus mengibarkan edukasi di bumi Magetan ya, Mak. Tenang kok, Nduk, tenang. Benar-benar semangat mergo ana dasari kok nggih. Dasari apa, Mak? Dasari peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2008. Kuwi yen ora kleru ngenani tunjangan sertifikasi guru, ya toh, Mak? Bener, Nduk, heeh. Dene dasar liyane yaiku saka Permendiknas tahun 2009. Lan peraturan Mendiknas nomor 16 tahun 2007. Oh iya. Kuwi tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Maka bangkitlah seorang guru SD bernama Marsini mau ya, Yung. Wah, tenang kok, Nduk. Jan nganti kaya kitiran polahe nggone ngurus izin kok, Nduk. Ya mergo ketekunane mau lan niat tulus ikut mencerdaskan anak bangsa. Karena sering biasa di luar, akhirnya sosok seorang Marsini ini menjadi luar biasa mau kok nggih. Maka kemudian bergilirah STKIP Dr. Nugroho di Magetan, hebat ya, Mak, hebat. Ah, tenang kok, Nur, hebat tenang. Yang orang itu nembe tahun 2010 wingi, Nduk. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Nugroho berdiri kok nggih. Lagi tahun orang wis 10 Kang Bungkur. Iya. Bu Marsini kok bisa sukses kuwi? Nuwun sewu, konsepe apa ya, Mak? Konsepe ya harus pede utawa percaya diri kuwi. Kaping pindhone mencerdaskan diri. Lire ora sungkan golek pengalaman lan ora lumuh golek kawruh, nggir. Tegese gelem sinau. Heeh. Sing kaping telu optimis utawa yakin pasti bisa, Nduk. Lah kuwi. Wah. Punya niat didukung semangat ya, Yung. Kepara nyoto, Nduk. Heeh. Dan orang sukses biasanya punya selera humor, Nduk. Seneng guyon ning ora gampang neson. Iya, Mak. Heeh. Nek cara kutane dhewe wagon, ya to. Wani guyon ning ora oleh nesu. Seneng guyon ning ora cengengesan. Kepara nyoto, Nduk. Heeh. Dene konsep liyane yaiku gak overacting, Nduk, utawa ora seneng hidup berlebihan. Biasa-biasa saja. Dene konsep sing pungkasan yaiku punya perhatian terhadap lingkungan dan punya komitmen yang kuat, nggih. Kasunyatane ya sukses tenan ya, Mak. Lah iya. Rinengga para kadang-kadang seniwati. Wah, ora sithik cacahe, Nduk. Mengono, heeh. Aku mau kok woroh penyanyi kok pawakane kaya aku iki sapa ya, Mak? Kae mau ponakmu dhewe, Nduk. Yaiku Genduk Endah Laras. Kuwi ya putra dalang. Oh, heeh. Putra Kamas Sri Joko Raharjo. Mas Joko Raharjo kuwi putra Swargi Ki Dalang Nyoto Carita ya Ki Dalang Bagong sing wis kondang kala semana. Ngono. Heeh. Lah liyane anyar kantun paraping biyung mengko ditepungake ya, Nduk. Iya. Lah terus Cak Diken karo Mas Garing wis padha sowan. Wis. Ah, malah wis wiwit wingi kok, Nduk. Iya. Garingi saya malah risik tekane, Nduk. Gong rudu isung malah wis teko dhewe kok mbedheke. Wah, ngono ah. Wilujeng dalu Mas Diken. Nji, wilujeng dalu, Mak Cange. Mas Garing, wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Mak. Alhamdulillah. Pejenengan kerasan nggih enten Desa Palur Kebon Sari Medion mriki nggih. Kerasan wong dibayar. Ora ora ngono. Lah piye? Ora mung perkara le diparingi rejeki ning ya mergo anggone nampa awake dhewe iki Pak Sampurna lan Ibu Martini kuwi. Kuwi ra unjukan Martini wong Ibu Hajah Marsini kok. Marsini nggih. Nah. Lho Marsini kuwi sing kleru kowe kok miling aku. Lah kowe le nuliske kowe Martini kok. Ibu Marsini anggone nampa tapi nampi kula kekalino kados kadang piyambak. Injih. Eh, pancen kowe nggih ngakoni kok Mas Gareng. Injih. Pak Sampurna Ibu Marsini menapa pancen piye sing grapyak semanak. Wah, amin. Ha nggih. Esuk-esuk wis teko dhisik Gareng temriki, Mak. Oh, nggih. Gandeng karo Bu Marsini wis dianggep batih dhewe, dianggep sedulur dhewe. Bener. Wis santai kono ning mburi anu Mak Mas Gareng ana isah-isah karo isane jeding pun. Oh nggih. Urup pisan. Aku jane gelem ning sing tak goleki ora ana dadi aku nolak. Kok goleki apa? Aku pancen kon ngisah-isah ora sida. Sebabe? Mergo aku arep ngisahi rupamu iki ora ana. Wong kok senengane gawe serik. Kira-kira wong ning kene iki ngibur piyaya akeh ora gawe serik wong. Heeh, ya wis. Niki wah kahananipun sansaya klimak menawi tembung manconipun Pak. Inggih. Sansaya dangu sansaya kathah piyayi ingkang rawuh. Oh, Kebon Sari kok. Kebon Sari Palur. Inggih. Wah, ngeten iki lho pas karo situasi dan kondisinipun. Pase nggon ngendi? Jenenge? Jenenge apa? Palur. Palur tegese. Kira desa Palur iki tegese P. P. Pak Sampurna lan Ibu Marsini ingkang kagungan kersa. P. A. Anikahaken putranipun putri Mbak Ida Daub kalian Mas Febi. E. L. Luar biasa tasakurane. Wah. U. Undangan wis nyebutake ana campur sari lan pagelaran wayang kulit dening Ki Anom Surata dalah Ki Bayu Aji. R kok R. Lah iya. R R Rakeri Garenge Semarang Katut. Aduh. Kowe ra melu kowe. Lho, mau wis campur sari disebutke. Ah, campur sari kowe lak ora campur, kowe campur aduk kowe. Ning ngono lho mau dititipi kali piyai mriki. Mas kula titip tegese Palur nggih pripun apa ayo iki lho pa kuwi ora per huruf ning per suku kata pa kuwi pagelaran wayang kulit dalang Ki Anom Surata dalah Ki Bayu Aji menika ingkang gelar Bapak Sampurna lan Ibu Marsini lur lae lurae kapan wayangan kowe ora nyemoni. Aku ora nyemoni wong aku njaluk kok. Iya. Ya nonton sikon to Mas Gareng. Lho janji mbok menawi wong nun sewu Pak Palurna panggenanipun tiang bedegung-bedegung. Gegeduk-gegeduk. Bu Marsini, Pak Sampurna lenggah. Iya. Menggok kono iki daleme sing bau reksa Jawa Timur. Sapa? Pak Karwo. Pak iya, De Karwo ku ya kene masa Palur ra iso wayangan ngono Pak Karwo ki. Lah iya. Lho lho ngono to. Lah iya. Perkara dalange sapa wae ra masalah sing penting aku tetep melu ngono lho. Ya wis kana nyang dhewe kana. Aku menyang dhewe ora ono dalange ngono kok. Ya. Tekan gone. Wis tau kelakon kuwi. Tekan gone balik. Tiwas tah parah. Jan ketok risik. Purwodadi mesti. Neng Purwodadi tiwas tak parani ki Pak Anom neng omah ngunjuk kopi. Lah ngopo kok kayak disik neng kono? Jane sing bener aku, sing sabar gelap sing duwe gawe kono kok. Ora kuwi tanggale sing kleru. Kliru. Fa insyaallah. Apa? Mau Bu Marsini ya wis paring dawuh dalam rangka peresmian gedung nanti iki awakmu kan to kampus lah. Kampus. Kampus nanti itu juga akan menghadirkan Ki Haji Anom Surata. Amin. Insyaallah lengkap karo Cak Dikin. Kowe ora katut. rencanane ngono. Sing kersane sapa? Bu Marsini. Bu Marsini keparenga kula matur. Piye? Bilih menawi pagelaran wayang kulit menika menawi boten ngangge gareng wayang wong, udan deres, Bu. Kok pandu ngamuk ngono? Awitena wong aku nganggur ning omah ora dijak iki lho. Buktine iki terang benderang. Oh. Kamu pinter-pinter dinten mriki nika dipun guyur Jawah, Pak. Heeh. Ring niki dalu menika terang benderang, malah ana sing ngedapi-dapi. Apa? Wit tukul wong. Kok wit tukul wong? Oh, kae. Oh. Kae saking kepingine nonton, Reng. Wah, atos-atos kula mung ngelingake ngimutaken ingkang wonten nginggil Bu no pager utawi wit ngatos-atos. Dadi dicokot tengu. Cokot tengu. Iki semene kaya iki kurang lebih tak hitung ya sekitar 5000 loro. Kok 5000 loro iki lho? Lah ya 5000 sing padha nonton rene. Heeh. Kae loro madhep rono kae ngopo kae? Nguyuh. Iya oe alunggu kirik barang. Mbok ya nguyuh madhep rono ora masalah ning sirahe tetep nginguk rene lho. Ditinggokke. Nggih. Kepareng Mak Cange, inggih. Kula sowan kalian kanca-kanca campur sari Tirta Arum. Inggih. Nderek dedonga dumateng temanten kekalih, malah menika badhe dalem kintuni selawat ilir-ilir. Nggih. Selawat ilir-ilir. Inggih. Monggo sedaya penyanyi kula aturi jumeneng tindak mriki. Oh, nggih kempang cak dikin nika monggo. Nika anggota baru. Lungguh, lungguh, lungguh. Monggo pinara iki mawon, pinara. Kajeng ibu nyaman, kajeng ibu nyaman. Allahumma ghafir lana ya ghafar ya ghafar. Allahumma aftah lana abwaabar rahmah abwaabal quwwah أبواب العافية وأبواب الخيرات وأبواب الخيرات. Wangkihul ayama, wangkihul ayama, wangkihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum. Iyakunu fukara ayubihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Allahumma ighfir lana ya ghaffar, ya ghaffar, ya ghaffar, ya ghaffar. Kulidu Allah hamidu rahman ayyamma matadu falahul asma'ul husna. Wala tajar bi solatika wala tukhafiz bi awabtaghi baina dhalika sabila. Wa kulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adli wa kabirhu takbira. Sampun katur nggih Mas Dikin menika selawat ilir-ilir. Inggih. Inggih, Rama. Nggih. Bethek-betheke kula niku kepengin ngregengaken. Inggih. Kawontenan nggih mboten ketang klungsu-klungsu melu wudu. Leres. Damel-damel lelagon ingkang kula sesuaiaken kalian kahanan. Nggih, nggih, nggih, nggih. Niki nggih elek-elek damelanipun. Sapa? Cak Dikin. Oh iya. Ora lek meramu-meramunya memang saya. Yeah. Tapi selawat ilir-ilir iki wis kedhisik wis ana. Wis ana ning dadi lelagon ki mergo awakmu. Lah iya. Mugi dipun pangertosi Mas Gareng. Dalem rawuh. Lelagon ilir menika yasanipun Jeng Sunan Giring sumang ing semari wonten ing Gresik. Oh ngaten. Jeng Sunan Giring yasa ilir-ilir menika wau. Nggih, leres-leres. Niki alhamdulillah dina niki Gareng niki kula wacake ayat niku mboten enten masalah. Adate? Adate lek kula wacake ayat Quran niku mesti dhek iku panas, panas, panas. Apa jim panas iki? Aku iki golongane setan. Lah rupamu kan iso rupa setan. Oh, iki rupa wong golek duit kok. Oh. Ning aku salut karo Mas Gareng lho Cak Dikin. Iki lho bojomu wis salute. Napa job awan-awan panas ngentang-ngentang. Eh lah kok basan Mas Gareng tak cedhaki lah kok wedake dadi kotak-kotak. Mergo kon blobor. Anu wong ki teka-teki silang kok. Oh wedak kok kotak-kotak. Aku ki aja saking sregepe yen munjoke. Aku aja ditimbali Bu Marsini lho wis ora bakalan aku sowan rene. Loh, ngendika panjenengan wae asmanipun senes Bu Marsini? Marsitu. Kok Marsitu? Mergo legae adoh ki Marsitu, yen legae ning kene Marsini ngono lho. Kok gawe dosa kok dibaleni to kowe iki? Maksude, wong mau wis kleru kok saiki diklerokke. Ha, wis dikandhake wis bener. Mulan melu ndedonga nggih Mak Cange. Inggih. Anggenipun Mbak Ida kalian Mas Febi. Inggih. Didongake mudah-mudahan betul-betul menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah warahmah Allahumma. Amin. Iki mawon mau aku urung ora ketang sak klimah aku ya tak ngiseni manten. Mbok Cobi. Mas Gareng gentes ndongaaken dan temanten. Menawi ndongaaken genah Yai Semanten ndongaaken sedaya, Pak. Mung kula badhe ngaturi masukan. Masukan ki ora mung kanggo manten nanyar, ning yo manten-manten lawas yo kudu ngrungokke. Masukan iki kan tergantung Mas Febi. Masukane. Artinya memberikan pengertian pada istrinya. Iya, tapi beliau lak belum pengalaman, tetep wing utawa jam terbang akeh aku. Coba kan. Iki ora mung kanggo manten anyar tok, manten-manten lawas yo kudu ngrungokke. Piye? Wong kiyen wis nikah mesti duwe bojo. Bener. Lah mula kudu ngerti apa to tegese bojo. Lanang wedok kudu ngerti tegese bojo. What is the meaning is bojo? Bojo is titik-titik. Loh, kok titik-titik? Lah terang no. Tegese B. B. Berproses dari pandangan pertama, perkenalan, dan diteruskan dengan pernikahan. Oleh orang tua harus direstui, oleh agama dan negara harus disahkan. J. Jadikan teman hidup sampai akhir hayatmu. Oleh karena itu jangan kamu siksa lahir maupun batinnya. Tidak boleh ada KDRT. KDRT ini ku napa? Takon Mas Digen. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Kuwi penting. Loh, kok malah penting KDRT nyiksa bojo ya malah loh. Penting. Sing nyiksa sapa malah bojoku nek ora ana kekerasan malah tersiksa. Aku kuwi ora keras telung dina bojoku minggat e. Oh, lah kuwi salah wese kuwi. Kekerasan dalam rumah tangga ya Dok ya. Iya. Lho wiwit kowe pirang taun ora ana kekerasan. Wis suwe banget, Mas. Suwe iki, suwe. Kowe ora sa melu-melu. Ki urusan keluarga iki. Angger genahke masalahku do iyik kabeh. Pancenan iki Mas Gari kudu kerja keras nggih. Kerja lho. Oh, mboten. Yang kerja keras kula mboten cocok. Lah piye kowe piye? Aku ya ora cocok. Lho iya. Wiwit niku sejalur karo aku. Kuwi ora cocok aku. Wiwit jane cocoke karo aku. Kerja keras itu untuk menemukan hasil kan penting. Iya ning aku ora cocok kuwi, Mas. Nek aku lho. Heeh. Keras dulu baru bekerja. Lah, ya iki. Susunan kata itu harus yang baik dan benar. MD menerangkan dan diterangkan. Keras dulu baru bekerja. Wong durung keras kok arep kerja apa iso? Oh ya apa iso rono nontonmu ora nonton ning aku apa iso kok nduding ning aku? Aku tak enteni ya ora keras-keras kok. Oh semprul. Oh. Iki Mbak Ida, Mas Febi ini S2 ini pun bahasa Inggris nggih. Bahasa Inggris nggih. Bahasa Inggris yo. Jane rasa kuliah rono-rono takon aku wis beres. Wah. Kowe Inggris sale GR. Lho pancen GR Pak wong gareng kok. Gede rasa. Gede rasa. Artinya iso bahasa Inggris. Yes no. Wah. Grammar. Yes no. Composition. Yes no. Kok yes no tak? Iya no, ngono lho maksudnya iki yo no, kuwi bahasa Inggris e yes no. Misalnya iki aku petuk karo awakmu. Kae urung padha kenal. Aku ora kenal kowe yo ora kenal aku. Kok sik kene iki kok aku uripku melu kowe kok kowe ora kenal aku terus kok piye aku? Enggak maksud iki kita mau composition. Oh, bercakap-cakap memakai bahasa Inggris. Oke. I am ladeni. Halo. Halo. Good morning. Morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Walondo le. What is your name? Siapa namamu? I'm is Mr. Zero on Gareng. Nol Gareng, nol kuwi zero on Gareng. Jadi Mr. Nol Gareng. Indah neh. Where are you going? Mau kemana? I'm go in market. To market. Apa? To aku luwon nang pasar. Ah, petuk. I'm luwon nang pas. Mubengi rono. Wong Inggris sok picek. Loh, sing picek iki kowe mubengi ket mau rono kok. What do you buy? Ke pasar beli apa? I'm buy banana. Apa? Banana. Apa itu? Tuku gedang. What for the banana? Untuk apa pisang? Banana for selamatan kembai. Oh, bahasa Inggris kok nganggo selamatane iki lho. Kowe tau weruh bahasa Inggris selamatan ki apa? Oh, ora enak ya? Ora enak. Wah. Selamatan ya selamatan. Wah. Apa? Selamatan ki welcome. Welcome-an. Welcome-an to. Ya selamat datang ki welcome ki. Ya selamatan welcome-an. Ini termasuk bengi ini termasuk meletik meripatmu. Aku kan agar wis lunas meletik aku. Mau meripat atau meletik. Ini pancen genjeng kuyung Mbak Febi, Mas Febi kalian Mbak Ida gini pun mendet S2 Pak. Terus tinggi. Semoga beliau-beliau itu jika bisa meneruskan cita-cita ibunya mendirikan sebuah perguruan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Amin. Ya, ya, ya, amin. Tepuk tangan untuk beliau, ya luar biasa. Apa-apa ya dukungannya kok. Weh, ya sok dikei duit bojomu? Boten. Tenane? Tenan, Mas. Lu denger sendiri? Piye? Ora tau mbok tinggali, ora tau mbok kei duit. Berarti dia jujur. Jujur itu penting. Lah luwe jujur kowe, pelit jujur ya kowe. Wong ora kaya bojone kok bongo. Lah biasa nolek wong lanang tak aja bongo. Niku le Pak bangga. Bangga. Kaya bojo ki ora ketak sak bil ya dikeki wulu. Ya tetep kewajibane wong lanang kaya wong wadon iki mesti. Wah, kowe iki yen karo wiwit ora kaya duit kok kaya masalah tok. Kuwi rumah saku sing iki malah kowe to wong wiwit ora. Aku ki seneng yang bojo padu seneng ngono lho. Ya ndak boleh. Mboten ini nyoba katresnan, Pak. Oh, Mas Gareng. Tak diken kuwi wis ora iso padu, Mas. Pak, lho. Padui pendapatku beda ya, Mas. Apa? Sikil papat didu. Wis ora iso. Malah horor. Ngapa kowe ora tanggung jawab? Ora melu-melu aku. Aku yang adu mulut, melu yang adu sikil, ramel balu lagi. Itu masalah intern ya? Intern ya Pak. Mulanya kaya aku ini wong lanang. Lek aku masalah mau wedok, karo bojoku mesti mbok rewuki. Mergo kowe iki ora iso golek wong wedok sing apik. Milih iki ora iso moto kira. Kok wong wedok kok golek kaya sandal. Lah kok piye? Kowe milih aja golek. Milih. Milih. Iso milih cewek kene. Lha yen aku diwenangake milih ya tak pilih to, Kin. Pelok 6, Pak. Pelok 6. Peloke iki gur loro tok. Pilih endi, Reng? Mangan sego apa mangan ketan gareng? Iki lho sing tak anteni ya ning ngene iki. Yen kon milih, Cak. Yen kon milih mangan ketan. Pilih endireng rabi rondo apa rabi prawanagareng. Yen kon milih cak, yen kon milih rabi prawan. Yen rabi prawan enak era karuan. Sebab apa? sebab rung pengalaman. Yen rabi rondo enak era spiro. Sebab apa? Tilase para yoga. Aku yang liane ora masalahe tilase Mbah Yadi lho remuk. Cerdilos-los wae. Lah iya. Mas Dikin. Kados pundi Mas Cangi? Dipun niring campur sari gentas nggih. Oh, ngaten. Nek keparang menika wonten ngrasakaken pun anan mundhut Pondiran dan Rokaye. Ya, nggih. Lagu dari ciptaan saya. Nggih. Pondiran dan Rokaye. Minggir. Urusan lagu gue. Alah lagi iso nyetak lagu judulnya Meniran wis kemlinthi. Kok Meniran? Pondiran. Heeh. Meniran. Ngeri tak panganan ku garengi jan. Duduk, duduk. Duduk. Kok lungguhmu ning kono? Lungguhmu aja ning kono. Kene lho. Ah, ya. Aku tak nyanyi Pondiran dan Rokaye. Ayo. Kok ning kono? Kene. Mas Gareng bener lungguh ning kono dadi ben iso menyaksikan awak dhewe, Mas Gareng. Huh? Lungguh mriko Mas Gareng. Mriko lho Mas Gareng. Loh, Pak. Bacok wong niku hubunge pinten taun, Pak? Lah ngopo? Lanang wedok padha ae rumah samu aku kuwi buasak, buacatur opo piye? Kok buacatur? Dipidharo no pidharene. Nek panjenengan lenggah mriku lak sekeca wonten undak-undakanipun nika lho, Mas. Magene yo ngerti bojomu kuwi. Oh iya iya. Lanang. Lah leran kuna apa tak lebokne kotak. Ini, lebokne kotake kan dikumpul karo kancane. Kowe wayang sak kotak meteng kabeh piye? Mangga penaturaken menika lelagon yasan panjenengan piyambak Mas Dikin. Pondiran N Rokaye. Cakep siapa namanya bolehlah tahu rumah di mana? Pangakenlah nama gue Kang Mas Pondiran aslinya Jawa. Masih ijen alias dewe pancernya cakep gak ada duanya. Memang Rokaye yang gue karep. Wasalah warnanya hitam, Mas Pondiran yang paling ganteng. Buah apel abrit warnanya penting, Rokaye ada buahnya. Apa sih abang ini bilangnya? Aduh abang nakal bicara, berani bilang buah Rokaye. Maksud gue buah di hati semakin cinta tumekane ngepati. Ha-o, ha-o, ha-o. Stop. Kowe kurang ajar karo bojo kowe. Kurang ajar kowe. Apa ta? Ya joget sak madyane wong joget ini terus dianyuk-anyuk ning ngene piye karepmu? Iki mau ora kurang ajar, Kin. Apa? Kurang akeh. Kurang akeh goyange ngono. Ha iya, Kin. Sembrono karo bojone kanca kok. Mbok duwe duga, duwe tepa sira. Kok bojone kanca nenggon panggung piye to, Mas? Piye? Jenengan ya sing salah. Jangan kan tak tahu gawe perjanjian karo aku toh. Nek nenggon panggung ono kae to Dek Wiwit, kowe udu bojoku. Kowe mong partner kerja. Bojo nek neng omah. Jenengan malah nambahi ngomong jare Dek Wiwit, kowe nek nenggon panggung, kowe milik umum. Ngono bareng. Lah kok iso nesu-nesu karo Gareng? Apa kowe? Ora Bojomu mbok kreditke ra? Mbok dikreditke iki lho. Tekese mbok tukoke kendaraan kredit apa ora ngono lho. Mumpung Bu Marsin iki ya usahane ya arisan kendaraan mobil. Kowe iki rusak kowe. Apa? Ya penonton ya ngono rusak kabeh. Loh, kok iso? Hah? Kok iso? Lah iya kowe ngomong milik umum kok aja bar. Mangatan. Kok ngarep? Aduh abang kenalin gue nomor kayaknya anak Jakarta. Abang cakep siapa namanya? Bolehlah tahu rumah di mana? Tepangaken lah nama gue Kang Mas Poniran aslinya Jawa. Masih ijen alias dewe pancen yang ganteng gak ada tunggali. Jawa hawenye asrep memang rokaye yang gue karep. Gua salah warnanya itu Mas Poniran yang paling ganteng. Abrit warnanya penting rokaye ade buahnya. Sabar. Wesan tadi hati semakin cinta tumekane ngepati.